apabila anak ingin berdakwah, maka kitab apakah yang harus anak pelajari untuk didakwahkan kepada orang awam dan tabligh? Apa maksudnya tabligh? Tabligh menyampaikan apa jamaah tabligh? Yang jelas seorang harus perhatikan terlebih dahulu bahwa asas dari berdakwah adalah ilmu. Seorang harus membekali dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum membekali orang lain. Sebab kalau dia tidak punya bekal ilmu, apa yang akan dia berikan kepada orang lain? Faqidu syai'i la yu'ti. Orang tidak memiliki sesuatu, bagaimana dia akan bisa berikan? Ya. Seorang jahil tidak akan bisa mencetak ulama. Dia jahil. Ya enggak apa-apa anak jahil. Nanti anak berusaha mengajari, siapa tahu yang diajari itu jadi alim. Gimana bisa? Hah? Dia tidak punya, gimana dia akan berikan pada orang lain? Dia tidak punya duit, gimana dia akan berikan pada orang? Maka demikian pula ilmu, dia harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad alaihi salatu salam, ini jalanku. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah di atas basirah, ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan standar seorang hendak berdakwah, mengajarkan ilmu kepada umat. Ya, menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap orang yang punya lisan, punya mulut, bisa ngomong. Ya, tidak setiap orang yang pandai berbicara menjadi dai. Anehnya sebagian kaum muslimin Allahul musta'an, yang penting seorang bisa ngomong, wah itu sudah diangkat menjadi dai, keliling sana keliling sini, apa yang diajarkan? Dia enggak punya sesuatu, gimana dia akan berikan kepada yang lain? Nah, ini ma'asyiral muslim rahimakumullah. Tidak cukup seorang dai itu hanya mengatakan ya salat itu wajib misalnya. Ya, zina itu haram. Ini orang awam semua pun tahu. Tidak cukup. Nah, tapi lebih dari itu, ilmu. Ketika mengajak orang sholat harus siap untuk mengajarkan mereka bagaimana cara sholat yang benar berdasarkan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana seorang bertauhid dengan tauhid yang benar? Dan ini semua tentu yang dituntut adalah al-ilm. Al-ilmu. Ya. Ilmu syar'i tentunya. Ilmu syar'i. Kalau dalam hal ngomong, ya mungkin mereka yang keluaran dari kuliahan itu lebih pandai ngomong. Ya. Wus kata-katanya macam-macam. Orang Indonesia sendiri kadang-kadang enggak paham. Ya, bahasanya itu. Nah, banyak bahasa-bahasa asingnya, bahasa-bahasa aneh. Nah, yang orang Indonesia sendiri enggak paham ini ngomong apa ini. Ya. Yang mungkin dia sendiri juga kebingungan untuk mencari ungkapan yang lain. Allahul musta'an. Ya, dari lulusan mana? Oh, lulusan pula. Kalau sudah seperti ini, wah. Jadi dai yang tenar. Yang penting pandai ngomong, pandai bercerita. Nah, bukan ini yang diinginkan. Yang diinginkan bagi seorang itu belajar kitabullah, sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami dengan baik, mampu mengaplikasikannya dan mampu mengajarkan kaum muslimin dengan baik. Wallahu ta'ala.